أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yaitu pada malam Rabu pada tanggal 14 Februari 2012 Masehi kita berkumpul di Pondok Pesantren Putri Mak An-Nur Al-Azhari Kedung Kendal Banjarsari Ciamis untuk kita sama-sama menyaksikan masuk Islamnya 3 hamba Allah, 4 hamba Allah dari pasangan suami istri dan anaknya dan cucunya. Iya. Yeah. Nah, dan ini keluarga ini memang kita kenal sebagai keluarga yang sebelumnya memeluk agama Islam, kemudian murtad kepada agama Kristen, Advent ataupun Betel. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mereka datang ke Pondok Pesantren An-Nur Al-Azhari untuk menyatakan kesediaannya dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ada paksaan dari manapun untuk kembali kepada agama Islam, agama terakhir, agama penutup dari agama-agama yang sebelumnya. Yang pertama adalah Bapak Sipon alias Bapak Sudiarjo, kemudian istrinya Ibu Ponijah, kemudian putrinya itu Ibu Tarianti, dan kemudian putri dari Ibu Tarianti yaitu Pintalia. Yang kita juga setelah ini akan menunggu kedatangan dari suami Ibu Tarianti. Iya. Ibu Tarianti suaminya pun Betel ya. Iya, masih beragama Kristen Betel, akan tetapi dikarenakan kesibukan beliau belum sempat untuk hadir pada malam ini. Akan tetapi insyaallah seperti penuturan Bapak Sipon atau Bapak Sudiarjo, suami dari Ibu Tarianti pun berkeinginan untuk kembali kepada agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau. Naam. Dan barakallahu fikum. Naam. Insyaallah kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu tausiah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdullah Sufyan hafizahullah taala, dan kemudian kita akan mendengar bersama-sama atau menyaksikan bersama-sama pembacaan syahadat dari masing-masing yang telah kami sebutkan di muka. Barakallahu fikum. Kita persilahkan kepada Ustaz hafizahullah untuk memulai tausiah nasihatnya. Naam, barakallahu fi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita semuanya untuk dapat membimbing insyaallah taala bapak-bapak dan ibu-ibu yang berasal dari desa ujung gagap untuk kembali kepada Islam. Dan kita berharap keinginan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kembali kepada Islam itu berdasarkan dari suatu kesadaran, berdasarkan dari suatu niat yang ikhlas di dalam hati dalam rangka untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran di dunia ini agar selamat dari agama yang sesat, ajaran yang sesat, yaitu peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Kita himbau dan sangat kita harapkan keinginan bapak dan ibu-ibu untuk masuk Islam ini dari sebuah kesadaran tersebut, yaitu sudah mengerti, sudah tahu bahwasannya selama ini telah salah jalan karena telah mau mengikuti ajakan para pendeta untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada Yesus, masuk agama Kristen, agama yang mengajarkan kesesatan, yaitu kesesatan yang paling besar, yakni peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, perlu bapak dan ibu-ibu sekalian yang mau masuk Islam ini, tanamkan di dalam diri suatu kesadaran bahwa beribadah kepada Yesus itu salah. Dan agama Kristen itu adalah ajaran yang sesat karena telah mengajarkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan ibadah kepada selain pencipta. Orang yang berakal, yang akalnya itu masih sehat, sesungguhnya dia tidak mau beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia. Demikian pula setelah Allah ciptakan, Allah karuniakan kepadanya berbagai macam bentuk kenikmatan. Allah berikan rezeki, segala yang dia butuhkan untuk bisa bertahan hidup di muka bumi ini, Allah berikan. Dan semua itu Allah berikan secara gratis. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun meminta bayaran kepada manusia. Semua ciptaan Allah. Bahkan Yesus sekalipun adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakal, yang apabila akalnya itu masih sehat, tidak akan mungkin dia beribadah kepada Yesus atau kepada siapapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang patut diibadahi hanyalah yang menciptakan kita, yang selalu memberikan rezeki, yang selalu menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Itulah yang seharusnya kita sembah. Itulah yang seharusnya kita ibadahi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, Allah tidak ingin, Allah tidak mau kalau Allah subhanahu wa ta'ala dipersekutukan, diduakan, apalagi ditigakan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin diesakan di dalam ibadah. Maka Allah telah mengabarkan kepada umat manusia, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Allah katakan, Allah ciptakan kita, demikian pula para jin. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya saja. Kalau begitu, telah salah besar, telah tersesat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, baik kepada Yesus maupun kepada siapa saja selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semuanya telah tersesat jalannya, telah melakukan dosa yang paling Allah murkai, dosa yang paling Allah benci, yang apabila orang itu mati dalam keadaan dia masih menyekutukan Allah, dia masih menganggap Yesus adalah sesembahan, atau selain Allah ada yang boleh diibadahi, sehingga dia pun beribadah kepada selain Allah. Dia masuk gereja, dia ikuti nyanyian-nyanyian pendeta, dia berdoa kepada Yesus, maka ini semua adalah dosa yang sangat besar, karena dia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah, adalah kezaliman yang besar. Dan Allah telah mengingatkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang menduakan Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selainnya, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Ini akibatnya, Bapak Sudirjo atau Sudiarjo, Ibu Ponijah, Ibu Tariyah, dan Saudari Pintalia. Ini akibatnya. Allah kabarkan kepada kita, kalau seorang menduakan Allah kemudian dia mati sebelum bertobat, maka pasti neraka adalah tempatnya. Kenapa? Karena dia telah menginjak-injak hak Allah. Dia telah menyamakan Allah dengan manusia. Bagaimana bisa seorang yang berakal menyamakan Allah dengan Yesus yang merupakan manusia seperti kita juga? Di mana Yesus dilahirkan, kita juga dilahirkan. Yesus makan, kita juga makan. Yesus mati, kita juga mati. Bahkan dalam keyakinan Kristen dan keyakinan Yahudi, bahwa Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi kemudian disalib. Apa ada Tuhan selemah itu yang tidak mampu melawan manusia yang menyalibnya? Apa seperti itu Tuhan yang dapat menciptakan dan mematikan manusia, yang menciptakan alam yang luas ini, dan menciptakan seluruh manusia, dan mematikan seluruh manusia, serta memberikan rezeki kepada seluruh manusia? Apakah Tuhan selemah itu dapat disalib oleh manusia? Ini tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Tidak masuk akal sama sekali. Maka Islam mengajak kita untuk mempergunakan akal. Jangan mau ditipu oleh para pendeta. Jangan mau diiming-imingi dengan sedikit bantuan berupa uang atau makanan atau pakaian, kemudian kita tinggalkan akal kita, kita tinggalkan iman kita, kita gadaikan agama kita hanya demi kepentingan atau keuntungan duniawi yang sangat sedikit sekali. Jangan, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jangan gadaikan, jangan tinggalkan kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, hanya demi kenikmatan yang sedikit di dunia ini. Oleh karena itu, kembali lagi saya ingatkan, hendaklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mau masuk Islam betul-betul berasal dari sebuah kesadaran bahwa Kristen itu adalah agama yang sesat, karena telah mengajarkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Islam adalah agama yang benar. Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan penyembahan itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Pak, agama selain Islam yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Harus betul-betul di dalam hati ada kesadaran ini. Ada ilmu tentang ini, ada pengetahuan tentang ini. Dan inilah hakikat kalimat La ilaha illallah yang nanti akan diucapkan oleh bapak dan ibu-ibu sekalian. Nanti akan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang nanti akan diucapkan sebelum masuk Islam atau untuk masuk Islam. Ini yang akan diucapkan, maka harus dipahami dengan benar apa arti kalimat ini, yaitu La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi, yakni aku yakini bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak Yesus, tidak pula batu-batuan, matahari, bulan dan bintang, tidak pula dewa-dewi, tidak pula api, angin atau air di lautan, demikian pula bumi. Tidak ada semua yang boleh disembah, yang boleh diharapkan pertolongannya, yang boleh kita berdoa kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ucapan kalimat syahadat Ashhadu an la ilaha illallah yang nanti akan diucapkan oleh bapak sipon dan ibu-ibu sekalian. Yakni yakin bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh disembah. Adapun sesembahan selain Allah itu salah. Itu tidak benar, itu batil. Sesembahan kepada Yesus maupun kepada siapa saja selain Allah, semuanya salah. Tidak ada yang benar. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita telah menetapkan bahwasannya yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bapak sipon dan ibu-ibu sekalian masuk Islam karena suatu kepentingan dunia, karena menginginkan sejumlah harta, karena ingin dapat kambing, karena ingin dapat sembako dan sebagainya. Jangan, Pak. Itu hanya kenikmatan yang sedikit. Mungkin dinikmati 2-3 bulan habis selesai. Tetapi nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan Bapak nikmati bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di akhirat kelak. Ini yang paling terpenting. Harta kita berapa banyak pun yang kita miliki, tidak ada satu pun yang bisa kita bawa menemani kita di kubur kita. Setelah kita mati, harta kita akan dibagi-bagi oleh orang yang masih hidup. Tidak ada yang mereka kubur bersama kita. Tidak ada pula yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam, kecuali amal saleh, kecuali penyembahan yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, yang akan kita bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Banyak orang bisa datang ke pondok kita ini menyatakan diri mau masuk Islam, tetapi kita tidak tahu apa hatinya, apa maksud yang ada dalam hatinya. Apakah benar-benar masuk Islam atau sekedar main-main atau cuma ingin dapat santunan? Kita tidak tahu, Pak. Mereka bisa menipu kita, tapi mereka tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk Islam, bersihkan kembali hati kita, bersihkan niat kita, niatkan, maksudkan semata-mata untuk memenuhi aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, untuk mematuhi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rezeki kepada kita, yang kelak akan memintai pertanggungjawaban setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Setiap nikmat yang Allah anugerahkan di muka bumi ini, itu semuanya akan ditanya. Apakah kita gunakan dalam beribadah kepada Allah, atau justru kita gunakan dalam berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luruskan hati kita, luruskan niat dan maksud tujuan kita masuk Islam, karena satu kesadaran bahwa memang hanya Islam agama yang benar, agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, sebab hanya Islam yang mengajarkan tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, bukan menduakan, apalagi mentigakan seperti ajaran Kristen. Mereka mentigakan Allah. Ada Allah Bapa, kata mereka, Anak dan Ruhul Kudus. Ini tidak Allah inginkan. Bukan itu yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan, Allah yang Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Allah tidak membutuhkan anak. Kalau Allah memiliki anak, apa bedanya dengan manusia? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, berarti Allah seperti manusia? Tidak, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa, Maha Esa, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan tidak membutuhkan perantara di dalam ibadah kepadanya. Kita tidak perlu dengan Yesus untuk beribadah kepada Allah, karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat kita, Allah Maha Mendengarkan apa yang kita panjatkan, yang kita meminta berdoa kepadanya. Allah Maha Dengar, Allah Maha Mendengarkan. Tidak perlu kita dengan perantara Yesus atau siapa saja. Maka berdasarkan kesadaran ini, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh disembah, inilah seharusnya seorang itu masuk Islam. Jangan sampai dia masuk Islam karena ada suatu kepentingan dunia, ada suatu maksud-maksud tertentu yang fana, yang akan musnah, yang akan habis di dunia ini saja, tidak akan bisa dia bawa sampai di akhirat kelak. Kemudian setelah masuk Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wajib untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang mampu. Ini semua diwajibkan. Dan jangan bapak-bapak dan ibu-ibu lihat dan menjadikan patokan orang-orang yang sudah muslim, meskipun dia muslim dari lahirnya, tetapi dia tidak mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Dan ini banyak, Pak. Ini banyak sekali, Bu. Banyak orang yang masuk Islam, dia tidak pernah murtad, dia tidak pernah pindah agama, tetapi yang dia amalkan tidak seperti kaum muslimin yang sebenarnya, yang diajarkan dalam Islam. Saya beri contoh, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah lihat di ujung gagak di kampung laut, ada acara yang namanya sedekah bumi. Ada enggak, Pak? Pak Sipon? Ada. Ada acara sedekah bumi, sedekah laut. Iya. Di mana mereka mempersembahkan sesajen berupa makanan atau sembelihan kepada bumi dan kepada laut. Mereka menyangka, mereka berkeyakinan, bumi dan laut yang mempengaruhi hasil panen atau hasil tangkapan ikan mereka. Ini semua sama, Pak, dengan yang dilakukan orang-orang Kristen. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya mereka tidak terang-terangan masuk Kristen. Tetapi sama yang mereka lakukan. Hanya bedanya Tuhannya. Kalau Kristen Tuhannya Yesus, kalau mereka, mereka anggap seperti Tuhan mereka, yaitu bumi dan laut tersebut. Demikian pula, bapak-bapak dan ibu-ibu lihat banyak kaum muslimin yang tidak melakukan sholat. Bulan Ramadan mereka tidak berpuasa. Wanita-wanita muslimah tidak menutup auratnya. Itu semua jangan diikuti, Bu. Jangan diikuti, Pak. Itu salah. Walaupun mereka muslim tidak pernah murtad, tapi mereka tidak mengamalkan Islam dengan baik, insyaallah orang yang baru masuk Islam namun dia mengamalkan Islam dengan sebenarnya, dia lebih baik. Dia jauh lebih baik, Pak. Dibanding orang yang tidak pernah murtad, namun dia tidak mengamalkan amalan-amalan Islam, ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian setelah masuk Islam, punya kewajiban untuk belajar, Pak. Punya kewajiban untuk belajar seperti apa sih ajaran Islam? Bagaimana caranya sholat yang benar? Bagaimana cara wudhu yang benar? Apabila wanita muslimah, bagaimana sih pakaiannya wanita muslimah? Harus dipelajari, Pak. Dan alhamdulillah, kita sudah punya jadwal untuk mengadakan majelis ta'lim, mengadakan pengajaran kepada kaum muslimin yang ada di Selok Jeroh setiap pekan, yang juga sama-sama baru masuk Islam. Jadi kita harapkan Pak Sipon dan ibu-ibu yang mau masuk Islam untuk bisa ikut sama-sama di sana, untuk bisa belajar sama-sama di sana. Iya, kemudian diamalkan, ya. Setelah dipelajari kemudian diamalkan. Iya. Barangkali ini saja nasihat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Sipon, Ibu Ponijah, Ibu Tarian, Ibu Pintalia, atau Saudari Pintalia, bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Pak? Sudah dipahami, Pak, ya? Yakin, Pak, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yakin bahwasanya Kristen itu bukan agama yang benar, Pak. Harus yakin. Maka, kalau begitu, insyaallah untuk masuk Islam akan kita bimbing mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Insyaallah kita akan bimbing satu persatu, mulai dari Bapak Sipon untuk mengucapkan kalimat syahadat. Silakan Pak diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Ibu Ponijah, silakan ikuti, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Kepada Ibu Tarian, silakan diikuti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Adik Pintaliah, silakan diikuti. Ashhadu an la ilaha illallah. Adiknya mana adiknya? Satu adiknya saja yang ngomong ya. Ikuti adik sendirian ya, Bu. Ibu enggak usah diikuti, Bu ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna wa ashhadu. Ya, sekarang ikuti ya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu serta adik kita sudah masuk Islam, dan sekarang mereka semua telah resmi bersaudara dengan kita kaum muslimin. Dan ini adalah sebuah persaudaraan yang hakiki, sebuah persaudaraan yang sejati, persaudaraan karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah masuk Islam dapat istiqamah. Kami harapkan dapat terus dalam agama Islam, tidak lagi mau atau mudah ditipu oleh para pendeta, oleh para romo, untuk mengikuti agama mereka yang telah salah, agama yang sesat, agama yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa terus dalam Islam sampai akhir hayat, karena tidak ada Pak yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak kecuali tauhid. Kecuali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi saya ingatkan kepada bapak dan ibu sekalian, jangan mudah ditipu. Jangan mudah digoda oleh para pendeta dan kaki tangannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Hati-hati, Pak. Diajak mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, lama-kelamaan akan diajak mengikuti ibadah-ibadah mereka, akhirnya mengikuti agama mereka. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, bapak dan ibu punya kewajiban untuk belajar, apalagi adik Pintaliah ini masih kecil. Lebih bagus lagi kalau bisa belajar di pondok kita ini, supaya dia lebih paham tentang agama Islam yang sebenarnya,